Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk tausiahnya. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Kebetulan kita sudah memiliki list pertanyaan, sambil juga mungkin teman-teman yang lain bisa menuliskan melalui kertas ya. Yang pertanyaan yang pertama dari akhwat ini, Marcella Simon. Di sebelah mana posisinya? Marcella Simon. Nggak tahu dapat listnya ini. Oke. Yang Ikhwan dulu kalau gitu sambil menunggu. Wah jauh duduknya nih. Roger dan Warta. Belum hadir. Oke. Silakan Roger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kesempatan bisa bertemu dengan guru besar Ustaz Abdul Somad. Barakallah. Saya baru saja menikah. Saya berharap bisa mendapatkan nasihat sedikit mengenai pernikahan, baik yang baru menikah maupun teman-teman yang sudah lama menikah. Sedikit nasihat mungkin Ustaz. Terima kasih. Pertama saya ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, berikan berkah kepada mereka berdua ya Allah. Wa baraka alaikuma, berikan berkah dalam mengharungi kehidupan senang dan susah, lapang dan sempit. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan dalam kebaikan. Hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mesti difahami bahwa karena jodohlah engkau bertemu, bukan karena bertemu lalu berubah menjadi jodoh. Karena bertemu lalu berjodoh atau karena ada jodoh maka bertemu? Karena ada jodoh maka bertemu. Berapa banyak orang yang bertemu tapi tak berjodoh? Berapa banyak orang yang berjodoh baru sekali bertemu langsung jadi? Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak usaha. Nah, ini yang jomblo-jomblo besok nyantai aja. Nanti enggak ada usaha. Bukan pertemuan yang membuat jodoh, tapi jodohlah yang buat bertemu. Nah, makanya harus ada ikhtiar dan usaha. Ini jodoh saya, bahwa saya sudah dikasih air hari ini 2 botol, 1 gelas dengan permen. Ini jodoh saya, rezeki saya ini. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk mengambilnya, membukanya, rupanya kosong. Udah ada yang mulai kayaknya. Harus ada ikhtiar. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih tenaga, Allah kasih kudrat kemampuan, Allah kasih iradat kehendak. Maka gunakanlah potensi yang ada. Maka pahamilah wahai saudaraku bahwa kalian dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang sekarang salah jawab. Mas, iya. Itu istrinya? Iya. Ketemu di mana? Salah sambung. Maka sejak hari ini katakanlah, aku tak pernah mencari dia, dia tak pernah mencari aku. Allah yang sudah mempertemukan kami. Gitu, walaupun udah tua, enggak apa-apa. Setelah yakin bahwa itu adalah skenario kehendak Allah, yang kedua, khuliqatil mar'atu min dila, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Idza akhazta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa harus lurus, dia patah. Perempuan ini tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa lurus, patah dia. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Kan susah itu. Kalau diluruskan, patah dia. Kenapa enggak pakai jilbab? Patah dia. Maka pakai lembutlah, pakai jilbab ya. Tak usahlah saya ajari, paham lah kalian tu. Pandai-pandai. Yang ketiga, man tazawwaja faqad istakmala al-iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Iman itu 100%. Siapa yang sudah menikah, imannya sudah download 50%. Sisanya bukan menikah lagi. Ini perlu saya luruskan ibu-ibu, karena banyak sekarang jamaah yang sudah pandai menafsirkan sendiri. Sisanya, faliyattaqillaha finnisfil baqi, takwa kepada Allah. Setakwa-takwanya anak lajang pemuda jomblo yang belum menikah, imannya baru 50. Sempurnakan dengan menikah. Sebaliknya yang sudah menikah walaupun tidak takwa, sudah 50. Tinggal takwa sedikit aja lagi. Oleh sebab itu maka bersyukur kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan yang belum berjodoh ditemukan Allah jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Masih ada. Ini baru 3. Yang keempat, dulu ketika engkau sendirian, wahai saudaraku, yang kau urus sholatmu saja, yang kau urus jilbabmu saja. Oh, tak pakai jilbab. Tapi setelah kau menikah, sekarang ada beberapa gerbong kereta di belakangmu, tanggung jawabmu besar. Dulu yang penting sholat sudah, tapi sekarang kau sudah menjadi imam. Berusahalah menjadi imam yang baik. Yang kelima, nikah dalam Islam bukan hanya seks. Tapi ada yang lebih bermakna daripada itu. Ada amal yang mengalir. Yang tadi rajin sholat duha, stop kalau mati. Yang rajin baca zikir doa, habis kalau mati. Yang menikah ada amal yang tidak mati. Waladun salihun, anak yang saleh. Mudah-mudahan dari kalian berdua dan yang lain-lain diberikan Allah anak-anak yang saleh dan saleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Ya, alhamdulillah. Waktu Cut menikah, belum menikah, terjebak sendiri ya. Sejak ada Roger, mungkin Roger bisa ikutan. Berikutnya pertanyaan, Amar. Waduh, udah ubanan, Mar. Iya, ini udah ubanan nih. Udah ubanan ya, Mar. Dewasa banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Ustadz. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi kita, Pak Ustadz. Kemarin saya pernah bertanya sama Pak Ustadz. Yeah. Dan saya tidak pernah bosan untuk bertanya lagi sama Pak Ustadz. Baik. Saya tertarik sekali dengan ceramah Pak Ustadz barusan yang tentang ngerusak diri fisik maupun metafisik. Dan saya mengakui juga dulu, ini juga untuk menjadi contoh untuk semua saudara-saudara di sini. Saya mengakui kalau saya tidak berdaya dengan adiksi saya. Saya waktu itu saya belum pernah melihat, mendengar dan salah pergaulan hingga saya tiba-tiba ditarik oleh pihak yang berwenang. Dan sampai situ saya mulai belajar dan sekarang saya menemu istri saya yang paling cantik yang sedang hamil kembar, doain semoga anak kami semoga sehat. Amin. Amin. Amin. Dan pertanyaannya adalah, adakah ilmu atau aturan, Pak Ustadz, agar kita tetap bisa istiqomah di jalan yang benar dan baik menurut Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya ada, istrinya? Ya, ini istri saya. Sayang. Saya nanya nyari istri saya kok. Kirain saya jadi istri saya, mana istri saya? Udah, Ustaz. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah masuk Islam itu apa yang mereka lakukan? Mereka belajar, belajar. La ilaha illallah. Tapi lihat pangkal ayatnya, bukan ujuk-ujuk langsung la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu dulu. Kami belajar melalui medsos, bagus. Tapi hadir tanya. Jangan baca sendiri, dengar sendiri, pahami sendiri, simpulkan sendiri, nyasar sendiri. Harus berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, setan gurunya. Baca Quran aja bisa salah keliru, apalagi memahami isi Al-Quran. Oleh sebab itu yang pertama, belajar. Yang kedua, komunitas. Karena kita amat sangat berpengaruh terhadap lingkungan kita. Kalau punya grup, grup yang mengingatkan kita baca Quran sudah berapa juz. Kalau punya komunitas, komunitas yang ngajak kita kepada sholat berjamaah. Kalau kira-kira keberadaan kita di komunitas itu tidak mendukung iman kita, keluar. Kalau saya keluar dari komunitas ini, lantas siapa yang berdakwah, Pak Ustadz? Antum berada di situ mempengaruhi atau dipengaruhi? Jangan-jangan antum hanya tukang pancing yang dilarikan ikan, menyangka akan bisa memancing ikan, rupanya ikan yang tertangkap ikan paus. Oleh sebab itu maka yakinkan diri kuat, setelah kuat bisa baru. Ada periode Makkah, tapi ada periode Madinah Al-Munawwarah. Setelah kuat, yakin, maka komunitas-komunitas yang kira-kira bisa dipengaruhi, tapi kalau tidak, komunitas yang menguatkan iman kita. Yang ketiga, pentingnya menerima nasihat bukan hanya dari telinga, ceramah, khutbah, seminar, pengajian, tausiah, tapi nasihat mata yang tidak bersuara, tak berbunyi, wa kafa bil mauti wa izo, cukuplah kematian sebagai nasihat. Makanya kalau ada orang meninggal, datang, syukur-syukur bisa ikut gali kuburnya, ikut masuk ke dalam, man syahidzal jaza janazata, siapa yang menyaksikan jenazah, hatta tu sholla alaiha, sampai sholat jenazah, dapat pahala balasan qirat, satu qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfan, siapa yang menyaksikan sholat jenazah, ikut sampai ke pemakaman, lahu qiratan, dapat dua qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa dua qirat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mithlul jabalainil azimaini, seperti dua gunung bukit yang pahala besar. Apa hikmah di balik itu? Melihat nasihat dengan mata. Kalau dilaksanakan ini insyaallah, masuk yang keempat, jangan lupa mohon doa. Makanya selesai pertemuan berdoa. Selesai, Ustaz doakan saya, doakan juga saya. Ustaz mohon doanya, doakan juga saya. Saya tak pernah berhenti mengucapkan itu. Karena kita tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu menembus pintu-pintu langit. Boleh jadi kita merasa kita hebat, kita berilmu, tapi hati kita kotor. Ada dia yang bukan ustaz, bukan siapa-siapa, baru saja tobat, bersih hatinya sebersih-bersihnya. Lalu dari hati itu terpancar doa, dari doa itulah dikabulkan Allah. Makanya selalu saya katakan, doakan Ustaz Abdul Somad, doa dalam keadaan mati husnul khatimah. Jangan sekarang, kita masih ada jadwal lagi. Yang berikutnya, kita berikan kesempatan untuk teman-teman akhwat. Ini dari Mbak Marini Zumarnis. Monggo Mbak. Mbak Marini Zumarni. KS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau menanya. Saya kan sudah menikah sudah hampir 21 tahun. Dan anak saya juga sudah dewasa. Nah, kita pada ibu-ibu, mungkin saya juga mewakili semua ibu-ibu di sini. Doa apa yang paling baik untuk supaya anak kita dan semua keturunan kita itu soleh dan soleha? Karena memang kan tugas kita, anak-anak itu kan amanah buat kita. Jadi saya minta itu doanya Pak Ustadz, doa apa yang paling baik dan kapan waktunya untuk supaya anak-anak kita dan keturunan kita menjadi soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Rabbana hablana minas salihin. Kalau dalam bentuk tunggal sendiri, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan Allah, minta dapatlah Ishak dan Ismail. Yang kedua, doa Nabi Zakaria, lahirlah anak soleh juga bernama Yahya. Rabbana hablana min ladunka dzurriyatan thayyibah. Yang ketiga, doanya Ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang keempat, bahwa aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud, tempatnya saat bersujud. Tapi ini ayat Al-Qur'an enggak boleh dibaca waktu sujud. Saat itu posisinya bukan sebagai ayat tapi sebagai doa. Perempuan maaf, dalam keadaan menstruasi tak boleh baca Quran, tapi ketika posisinya sebagai doa maka boleh dia baca. Contoh naik kendaraan, Rabbana subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Boleh dia baca. Karena saat itu posisinya bukan ayat tapi sebagai doa. Waktu yang paling afdal, tahajud malam. Tahajud tidak bisa, duha. Duha tidak bisa, kapan Allah Ta'ala memperkenankan doa. Adab-adabnya menghadap ke arah kiblat. Kalau berwudu, baik. Didahului sholat sunat, hajat dua rakaat, amat sangat baik. Sholat sunat, dalam keadaan wudu, sholat sunat, berdoa kepada Allah. Bagus lagi berdoa dengan tawassul. tidak membawa tangan hampa kosong, tapi ada yang disebut dalam doa. Hadisnya Sahih Bukhari tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua. Tiba-tiba pintu gua tersumbat, tertutup, lalu dia berdoa. Ya Allah, aku pernah punya pembantu. Pembantuku itu pergi. Sebelum dia pergi, gajinya tidak diambil. Maka gajinya aku belikan kambing, kambingnya beranak pinak banyak. Tiba-tiba pembantuku itu datang, lalu aku panggil dia. Hei pembantu, kemari. Ambil kambing-kambingmu ini semua, ambillah. Maka aku bermohon kepadamu, ya Allah, berkat kemuliaan sedekahku itu, bukakan pintu gua ini, terbuka. Itu dalil boleh berdoa menyebut amal, bertawassul namanya. Ya Allah, berkat anak yatim yang kusekolahkan itu kemarin, walaupun cuma sebulan aja. Tapi jangan ditulis di medsos. Jangan kuat-kuat. Kadang ada juga orang berdoa ini biar dilupai dengan sebelah. Ya Allah, berkat masjid yang kubantu 100 juta kemarin. Yang disebutkan. Yang kedua, orang dalam gua tadi berdoa, ya Allah, aku punya seorang ibu dan ayah. Setiap aku pulang membawa susu kambing ke rumah, istriku menangis belum makan, anakku meraung kelaparan, tapi ku tunggu ibu dan ayahku terbangun. Setelah mereka terbangun, baru ku berikan. Kalau memang baktiku kepada engkau ini membuat doa terkabul, kabulkan doa, terbuka. Yang ketiga, ya Allah, aku tidak kaya seperti dia bisa bersedekah, dan aku tidak bisa berbakti karena orang tuaku sudah meninggal. Aku hanya melakukan satu, hampir melakukan perbuatan dosa, tapi tidak jadi karena takut kepadamu. Kalau rasa takut ini pun bisa membuat doa terkabul, bukakan pintu, terbuka pintu gua. Oleh sebab itu, berdoa ada waktunya, ada adabnya, dan dengan tawassul baik. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga, dipelihara dari perbuatan maksiat dan dosa. Baik. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan untuk Teh Desi. Teh Desi Ratnasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan hal materi yang tadi Ustadz sampaikan. Ustadz tadi menyampaikan terkait dengan ada bagian tubuh kita yang kita bisa rasa, kita lihat, badan, dan juga ruh. Yang ingin saya tanyakan adalah konsep ruh. Jika ada teman kami yang memang non-muslim, lalu kemudian menanyakan terkait tentang konsep ruh ini, yang mana mungkin pemikirannya ada pemikiran dari sisi materialis. Apa yang bisa kita jawab tanpa harus melanggar syariah yang kita pahami? Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua agama meyakini adanya ruh. Makanya orang barat yang berfilsafat materialisme sekalipun, tetap ketika terjadi kecelakaan di laut, di udara, mereka tetap menyebut SOS, Save Our Soul. Selamatkan ruh, selamatkan jiwa kami. Dan kita sebagai orang Indonesia, walaupun ada non-muslim, sepakat itu. Maka dia katakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau ada agama di Indonesia yang tidak percaya ada roh, maka saat nyanyi itu dia diam aja. Bangunlah, bangunlah badannya. Karena yang dia lihat hanya badan. Jadi hampir semua meyakini ada roh. Bahwa nanti kita akan mati, ruh kita akan diadili. Perbedaannya hanya pada konsep Allah. Bahwa kita meyakini, Qul huwallahu ahad, Esa tunggal tak berbilang. Allahu samad, meminta hanya kepada dia saja, tak boleh minta kepada yang lain. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Dipejam mata, nampak bayang-bayang hitam, kuning, hijau, terlintas macam-macam gambar. Itukah dia? Ma khatara bibalik, fallahu laisa kadhalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, maka itu bukanlah Tuhan. Apa yang terlintas dalam kepalamu, maka Allah tidak seperti itu. Karena Allah itu adalah wa'yakulahu kufuan ahad. Tak ada satupun yang setara dengan dia. Insya Allah dengan orang di Indonesia selesai. Walaupun non-muslim. Karena mereka percaya kepada roh. Bagaimana dengan kawan yang bukan orang Indonesia? Atau orang Indonesia tapi terkontaminasi kepalanya dengan aliran ateis? Di Indonesia orang ateis tidak punya tempat karena sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ketika nanti ketemu dengan orang yang tak percaya pada Tuhan, mana itu Tuhan? Kalau memang ada Tuhan itu mana? Mana dia? Saya mau lihat Tuhan itu. Itu pertanyaan tertua dalam surat Al-Baqarah ketika Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa menyeberang dari Mesir menuju Palestina, orang Mesir, orang Israel minta kepada Musa. Apa kata mereka? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak mau percaya kepadamu sebelum kami melihat Tuhan itu nyata di depan mata kami. Mana Tuhan itu Musa? Maka nanti kalau teman-teman ada orang nantang gitu, mana Tuhan itu? Habis itu tempeleng dia langsung. Opak. Habis itu tanya, ente marah ya? Iya, mana marah itu? Bisa kita tunjukkan, ini loh marah itu. Tak ada. Marah, benci, rindu, cinta, rasa, tak ada. Maka setiap orang yang ingin mengungkapkan rasa dengan kata-kata, kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Semua kata yang diungkapkan untuk mewakili rasa yang tak kelihatan itu, semua kata itu dusta. Contohnya, ini yang baru-baru kenal lalu ingin nikah, perempuannya gak mau diajak nikah. Apa kata si laki-laki? Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Bohong. 1000 tahun. 40 aja udah kena diabetes. Oleh sebab itu ini bicara tentang ada rasa. Ketika Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit, nama populernya Imam Hanafi, bertemu dengan ateis yang tak bertuhan. Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Imam Hanafi berkata, kebetulan mereka bicara di tepi laut. Engkau pergi ke tengah laut naik kapal kayu. Sampai di tengah laut terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang. Kakimu tidak injak ke bawah, tanganmu tidak menggapai apa-apa. Tepian tidak kelihatan dan engkau hanya berpegang pada satu kayu pecahan kapal. Apakah dalam hatimu ada merasa di sana ada kekuatan yang maha besar? Ya, itulah Allah. Hanya saja kau tak tahu siapa namanya. Datang Muhammad SAW mengasih tahu bahwa nama dia. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia mengantuk kalau tidur malam? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa harta punya dia? Tuhan itu kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Selain daripada dia ada yang bisa ngasih pertolongan? Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tahu tak dia apa yang ada terbersit dalam hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Bagaimana kekuasaan dia? Apakah dari Sabang sampai Merauke? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Sulitkah dia mengatur berapa tetes hujan yang jatuh di sana? Berapa buah yang matang di sana? Berapa anak ikan cacing-cacing tanah di dalam sana? Man dzalladzi yashfa'u 'inda illa bi'idznihi 'alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la ya'uduhu hifzuhuma wa la ya'uduhu hifzuhuma. Tak ada berat bagi dia untuk menjaga langit dan bumi. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Itu makanya kalau ayat kursi itu dibaca, kuat iman kita, setan lari. Bukan mantra abim salabim abakadabra. Ustaz, saya baca ayat kursi kok setannya enggak lari. Orang ente 11-12 sama setan. Oh, lari, kuat kan? Kira-kira itulah yang dapat saya jawab. Wallahualam. Berikutnya dari Ihwan, ini dari Giovanni Tobing. Ya, silakan. Alhamdulillah. Saya pikir Mas Giovanni ini non-Muslim. Silakan Mas Giovanni. Oh, lagi di toilet. Alhamdulillah. Berarti beliau sudah hitam. Ronaldo. Mau tanya juga? Di toilet juga mungkin bersama Giovanni. Oke. Baiklah. Sepertinya list yang diberikan panitia dari teman-teman yang sudah booking pertanyaan sudah selesai. Oh iya, berikut tadi Umar Mita. Itu ustadz loh. Oh, Kang Omar Dhani, mangga. Sudah aman. Oke, aman. Ada lagi mau bertanya dari Iwan? Mas Alvin? Mas Alvin Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, saya Alvin. Tadi saya dengar Ustaz bilang bahwa yang benar, yang tahu benar dan salah itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Di kajian tadi, yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana kita berdialog dengan kalbu kita pada saat sharing, CR, coaching atau apapun istilahnya ke banyak orang, supaya kita tidak menyakiti hati orang yang bersangkutan. Ini terjadi karena saya besar dari keluarga yang majemuk, Ustaz. Pluralisme banget, terus terang. Jadi agak sulit bagi saya untuk mencoba. Di satu sisi saya yakin bahwa apapun yang disampaikan yang ada di Al-Quran pasti betul. Tapi bagaimana saya berdialog dengan saudara-saudara lain saya yang tidak seiman, supaya saya tidak menyakiti mereka, tapi saya betul tidak mengurangi ketakwaan saya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Giovanni kebetulan juga balik. Jadi bertanya, Jo. Sekalian? Oke, boleh. Berarti sekaligus di Jo, jawab dua, enggak apa-apa, Ustaz. Ana jawab dulu. Takut lupa. Jawab ini dulu. Oh, takut lupa. Mas Alvin. Ya. Baik. Saya jawab satu-satu. Saya takut lupa. Mas Alvin yang berkehidupan majmuk dalam keluarga, setelah pulang pengajian lalu memanggil keluarga-keluarga yang non-muslim, duduk sini semua, setelah duduk lalu disampaikan, inna dina indallahil islam, agama di sisi Allah adalah Islam, wa man yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain dari Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat neraka jahanam tempatnya. Kira-kira apa yang terjadi? Selama enggak diupload enggak apa-apa. Pertanyaannya, apakah yang disampaikan tadi benar? Benar. Ini kita bukan bicara masalah kebenaran tidak kebenaran, tapi dalam Islam diajarkan ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, santun, kelembutan. Saya cerita, ada seorang imam dari kalangan tabi'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah Nabi sahabat Nabi, di bawah sahabat Nabi tabi'in. Orang yang ketemu dengan Nabi, sahabat. Yang ketemu dengan sahabat, namanya tabi'in. Nama tabi'in ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Meninggal tahun 110 Hijrah di kota Basrah, Irak. Dia rumahnya di tepi bukit, sehingga tetangganya di atas, dia di bawah. Suatu ketika dia sakit, tidak keluar rumah. Tetangganya turun dari atas, non-muslim, menjenguk ke rumahnya, dilihat di ruang tamu, mana Hasan Basri? Dia tidak ada, dia di kamar, dijenguk di kamarnya. Hai Imam Hasan Al-Basri, ya apa kabarmu, aku sakit. Itu di pojok rumahmu ada ember, iya. Apa itu ember? Menampung air dari atas. Air apa? Aku tidak tahu, aku tampung saja. Kalau tidak salah itu air WC. Air WC si non-muslim jatuh menetes ke bawah. Lalu kemudian dia bertanya, berapa lama sudah kau menahankan air menetes ini? Isyruna sanah, 20 tahun. Ajaran apa yang mengajarkanmu seperti ini, wahai Hasan Basri? Saksikanlah, wahai Hasan Basri. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tersentuh hatinya karena akhlak dan kelembutan. Berapa banyak orang tua yang dulu kehilangan anaknya ketika orang tua itu masih satu keyakinan dengan dia. Tak pernah datang, mabuk, narkoba. Tapi ketika sudah masuk Islam, membawa makanan, menyentuh kebaikan, memeluk ciumnya. Karena Islam tak melarang putus hubungan walaupun beda agama. Akhirnya orang tua itu tersentuh berkata, dulu kusangka kalau anakku pindah agama dia akan hilang. Tapi justru sekarang kau makin dekat dengan aku, saksikanlah nak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Tapi sayangnya itu hanya di sinetron aja. Kita mau tuntukkan real dan nyata. Oleh sebab itu maka sentuhlah dia dengan akhlak Islam, Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memuji Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad yang tahajudnya sampai kakinya bengkak. Hai Muhammad. Tidak. Tapi apa bunyi ayatnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW berakhlak mulia. Akhlakul karimah. Makanya Nabi itu datang, apa kata dia? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku datang untuk menyempurnakan akhlak. Anak Abu Bakar namanya Asma. Asma ini satu ayah dengan Aisyah istri Nabi. Tapi lain ibu. Ibunya non-muslim. Setelah Asma pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, ibunya rindu. Datang ingin menemui Asma. Asma takut bertemu ibunya karena non-muslim. Akhirnya melapor ke Nabi, ya Rasulullah. Ya, ummi qadimat, ibu saya datang. Afa asiluha, ibu saya datang jauh dari kota Makkah, tapi saya takut menemuinya karena akidahnya berbeda. Bolehkah saya silaturahim dengan dia? Kata Nabi, apakah Nabi menjawab, ni pedang pancung kepala makmu. Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Afa u'tiha, boleh aku beri dia hadiah? Apa kata Nabi? I'tiha, beri dia hadiah. Berdasarkan hadis ini, kata Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar Mesir, boleh memberi daging kurban kepada non-muslim dengan syarat kurban sunat, bukan kurban wajib. Zakat tak boleh, karena wajib untuk umat Islam. Kurban wajib, kurban nazar tak boleh. Kalau nanti saya punya anak, saya bernazar mau kurban, ya Allah. Tapi kalau enggak punya anak, sampai mati enggak mau kurban, itu enggak boleh. Kurban sunat boleh. Jadi saudara saya Mas Alvin, maka tunjukkan saja dengan perilaku, dengan kelembutan, dengan akhlak, tahadu tahabu, saling berbagi hadiah, maka kau akan berkasih sayang, bersalaman, menghilangkan kedengkian, kemarahan, kelembutan, maka insya Allah. Tapi tetap dengan berpegang ada aturan-aturan kehidupan sosial tak masalah, tapi kalau sudah terkait dengan akidah harus tegas. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya pertanyaan dari Mas Gio. Jadi Mas Gio? Oke, okay, siap. Jadi, silakan Mas Gio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah doa saya diijabah. Udah lama pengen nanya sama Pak Ustadz, akhirnya hari ini hari pertama saya ikut pengajian musyawarah, langsung dapat kesempatan untuk bertanya. Saya seorang mualaf, saya memeluk Islam setelah saya menikah, dan saya merasa Islam suatu agama yang luar biasa. Waktu sebelum saya memeluk agama Islam, saya ke gereja pun setahun sekali udah syukur. Tapi saya bertransformasi menjadi seseorang yang berusaha untuk menjadi lebih baik di Islam sampai bisa sholat lima waktu, mempelajari yang lain-lain. Pertanyaan saya sama Pak Ustadz adalah, kemarin itu saya udah, anak saya ada tanya sama saya, Dedi, kalau surat ini bunyinya apa? Wah, saya mulai gak tahu nih. Iya kan? Nah, saya rasa saya mulai harus belajar banyak mengenai Islam, mengenai surat dan lain sebagainya. Pertanyaan saya yang mungkin ini adalah keresahan hati juga beberapa saudara-saudara kita yang mualaf, Pak Ustadz. Bagaimana kita memilih guru yang benar? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tahu kita memilih guru? Caranya memilih guru untuk memadu kita supaya kita tidak berada di jalan yang salah. Dan kalau kita sudah memilih, yang kedua, bagaimana kita tahu kalau guru pilihan kita itu benar? Yang ketiga, saya ada sedikit tahu kalau di dalam Islam itu ada beberapa mazhab. Mazhab apa yang kira-kira bisa dan cocok untuk saya, bagaimana cara saya memilihnya? Sekian kira-kira pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Mas Gio benar ya. Tadi saya hampir salah ini ya. Katanya sudah mualaf. Alhamdulillah. Monggo silakan Ustaz. Apa saya jawabin Ustaz? Afwan. Mas Gio, yang catatan amalnya masih bersih, ketika di hadapan Allah mungkin buku catatan dosa saya jauh lebih banyak. Oleh sebab itu jangan lupa doakan saya, doakan kami, doakan kita semua. Pertama, bahwa dalam Islam tidak ada holy man setelah Nabi Muhammad SAW. Tak ada manusia suci yang anti kritik yang tak boleh diperbaiki, diluruskan. Makanya ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, dia menangis. Kenapa? Karena dia sekarang punya jabatan tinggi, dia takut nanti sahabat tidak ada satupun yang bisa meluruskan dia. Tapi kemudian ketika ada sahabat berkata, kalau kau salah wahai Umar bin Khattab, aku yang akan meluruskanmu. Dia peluk, alhamdulillah masih ada hamba Allah yang meluruskan. Abdul Somad, manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Main bola ada statuta yang dibuat oleh FIFA, rule of the game, aturan main. Ini outside namanya, ini goal namanya. Maka ketika orang itu keluar dari standar ini, dia tidak benar. Idza ra'aitar rajul, seorang yang diyakini sebagai wali Allah. Kita tahu ada wali songo, manusia yang punya karamah, kemuliaan. Dalam kitab Al-Luma' Cahaya-Cahaya, ditulis oleh Imam Sarraj At-Tusi. Kata seorang guru, ayo kita menjenguk wali Allah. Ini wali Allah hebat, ayo. Sampai di dalam masjid, muridnya nanya, mana wali Allah? Itu yang ada di depan. Masya Allah, wali Allah. Tidak berapa lama setelah itu, yang disangka wali Allah tadi, meludah di dalam masjid. Kata gurunya, ayo kita tinggalkan, ini wali setan. Kenapa? Karena perbuatannya bertentangan dengan syariat Islam, haram meludah dalam masjid. Jadi mesti ada aturan, kalau tidak aturan nanti kacau balau. Jelas-jelas ini orang tidak benar. Ketemu di tempat maksiat, minum khamar, tetap juga digurukan. Tidak bisa. Itu siapa? Guru spiritual saya. Tapi dia minum khamar. Khamar yang kelihatan mata kita dia minum, itu sebenarnya kalau sudah sampai lehernya berubah jadi zam-zam. Benar. Bagaimana kalau ternyata dia bisa jalan di atas air? Ternyata dia bisa terbang di awan? Disebutkan dalam kitab Tambihul Mughtarin, peringatan bagi orang yang tertipu. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamshi alal ma, bisa jalan di atas air, la tartar, jangan tertipu karena itu, karena setan iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya tentang ajaran, perintah dan larangan Allah. Disuruh Allah dia ikut, dilarang Allah dia tak buat. Ikutilah istiqomahnya. Maka alhamdulillah musyawarah, ada guru-guru yang istiqomah, Ustaz Adi Hidayat, kemudian Ustaz Umar Mita, ustaz-ustaz kita yang banyak yang dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanya ke Ustaz Adi Hidayat, beliau punya banyak kader-kader hafal Al-Qur'an. Ustaz, saya mau belajar Quran dari awal mau ngaji. Nah, nanti beliau akan kirim guru mengaji supaya kita benar. Jadi dalam Islam aturannya adalah Quran Sunnah. Tidak sesuai dengan Quran, menyalahi Sunnah, tidak ikut fatwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dikeluarkan dari, ada kalanya SP1 sesat, surat peringatan yang salah sedikit sesat, tapi kalau fatal dia bisa menjadi kafir, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Ini tentang masalah memilih guru. Standarnya Quran, Sunnah, dan mengikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya, mazhab apa yang saya ikut? Saya kasih sampel contoh bersentuhan laki-laki perempuan, wudunya batal atau tidak batal. Aula mastumun nisa, kamu bersentuhan kulit dengan perempuan, batal atau tak batal? Menurut mazhab Hanafi tidak batal. Karena makna la mastumun nisa bukan sentuhan kulit, tapi maaf, maaf, maaf, jima. Kalau berhubungan kelamin baru batal. Kenapa bunyi ayatnya la mastumun nisa? Al-Quran bukan kitab porno. Maka dia tidak mau sebut. Maka kiasan sentuhan kulit artinya jima baru batal. Kalau sentuhan kulit tidak batal menurut Hanafi. Malik bin Anas, mazhab Maliki, sentuhan kulit kalau bernafsu batal. Kalau enggak nafsu, enggak batal. Mazhab Syafi'i, asalkan sentuhan kulit, mau nafsu, enggak nafsu, tetap batal. Kita sedang berada di antara tiga pilihan. Mau Hanafi, Maliki, atau Syafi'i. Ustaz pilih yang mana? Saya pilih mazhab Syafi'i. Oh, karena Ustaz tidak pernah belajar mazhab Maliki. Saya belajar di Maroko. Maroko 100% mazhab Maliki. Guru-guru saya di Darul Hadis, mazhabnya Maliki. Kenapa Ustaz tetap berpegang pada mazhab Syafi'i? Guru-guru saya sebelum berangkat dulu mazhabnya Syafi'i. Setelah saya pulang ke tengah komunitas masyarakat bermazhab Syafi'i. Dan ada satu analisa saya, ketika saya pakai mazhab Syafi'i, saya lebih tenang dalam kasus ini. Misalnya habis bersentuhan, habis itu saya sholat. Allahu Akbar. Datang setan menggoda. Wudukmu batal Abdul Somad. Tidak, aku sudah wuduk. Tapi andai saya pakai mazhab Maliki, wudukmu batal Abdul Somad. Tidak. Tadi kamu nafsu. Enggak, ada dikit. Tapi saya tidak menyalahkan mazhab Maliki. Karena ketika saya salahkan mazhab Maliki, berarti saya menyalahkan guru-guru saya dulu. Selama masih dalam ahlus sunnah wal jamaah. Tapi jangan gara-gara ngaji begini lalu semua benar. Kamu kenapa enggak sholat? Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Oh, enggak bisa. Ini antara sesama sholat tapi beda. Maka kata Syekh Yusuf Qardawi, sebenarnya orang awam dia enggak punya mazhab. Mazhabnya adalah mazhab gurunya. Apa mazhab gurunya? Ya itulah mazhab dia. Kebetulan saya berguru kepada guru-guru yang bermazhab Syafi'i. Maka saya ikut mazhab Syafi'i. Andai dulu saya lahir di India, di sana mazhabnya Hanafi, mungkin saya sekarang mazhab Hanafi. Andai saya dulu orang Maroko, mungkin sekarang mazhab Maliki. Tapi kemudian setelah belajar, dalam beberapa part, tidak secara keseluruhan, tentang bayar zakat pakai uang misalnya. Nah, dalam hal ini pakai mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i mesti pakai beras. Lalu orang miskin dikasih beras numpuk. Akhirnya dia mau beli baju kan gak mungkin pakai beras barter. Beras itu dijual juga. Akhirnya perlu uang juga. Kenapa gak langsung aja pakai uang? Makanya Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir dalam kitab Al-Bayan Lima Yushilul Adhan mengatakan dalam masalah bayar zakat fitrah pakai uang. Ke mazhab Hanafi dan sebagian pendapat mazhab Syafi'i. Nah, jadi dalam hal ini kita berguru, ikut guru kita yang selamat dari syirik, yang selamat dari bid'ah dalalah, yang selamat dari kesesatan, dan kita tenang beramal. Wallahu'alam. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjawab Mas Gio. Berikut ini ada kabar gembira, salah satu di antara teman kita ada yang ingin bermualaf. Masih ada. Bukan umum ya, bukan dipublish ya. Oke, siap. saya salah baca. Oke, baiklah kalau gitu. Pertanyaan dari Syahrul Gunawan. Waduh, di belakang. Oke. Gundul tapi menawan. Silahkan. Kang Syahrul, oke. Silahkan. Untung deket Gio. Ya. Udah deket ya. Ketemu Gio lagi. Ketemu teman-teman dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad, alhamdulillah bisa bertanya lagi sama antum. Insyaallah. Yang pertama tadi saya mau menanyakan mengenai fisik atau metafisik atau psikis. Mengenai riya, Ustaz. Saya sudah 12 tahun bergerak di bidang travel umroh haji, hanya sebatas saya mengawal, tapi ilmu saya masih jauh, Ustaz. Ketika saya memposting foto-foto atau video untuk kepentingan promosi saya di travel, saya merasa bahwa ya ini kan tergantung niat. Saya kan ingin promosi. Tapi ketika saya menanyakan pada diri saya, hey, kamu ini sebenarnya sedang mempromosikan diri kamu atau travel kamu? Itu yang saya kadang-kadang, oh ya, mungkin kebanyakan orang juga sering sulit untuk menilai ini riya atau ikhlas ataupun tujuan lain. Yeah. Itu yang pertama. Terus kemudian yang berikutnya saya kira udah gak usah lah. kasih kesempatan sama yang lain aja. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya ke anak muda yang sholat ke masjid. Tiba-tiba ada yang satu enggak sholat ke masjid. Ente kenapa enggak sholat ke masjid? Takut riya, Pak Ustaz. Standar riya bukan lewat perasaan, tapi standar dalam Islam adalah syariat, Quran dan sunnah. 1 meter sudah ditetapkan 100 senti, bukan mengikut perasaan. Karena kalau ikut perasaan nanti datang bawa orang sahasta. Ini berapa? Ya 1 meter aja dah. Tak bisa begitu. Oleh sebab itu, apakah ini tergolong riya atau tidak? Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena ingin dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Masuk masjid, mau sholat tahiyatul masjid. Teman-teman di belakang, sudah siap kameranya, mau upload. Enggak jadi tahiyatul masjid karena takut dipuji orang, syirik. Sholat supaya dipuji orang. Melirik ke belakang. Supaya dipuji orang, syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Lalu yang selamat bagaimana? Laksanakan menurut tuntunan Quran dan sunnah. Mohon perlindungan kepada Allah supaya Allah membersihkan hati. Kalau pakai perasaan nanti ustaz-ustaz gak ada yang diupload ceramahnya. Jangan upload, saya takut riya. Akhirnya isi medsos itu hantu aja semua. Makanya ulama sekali Habib Umar bin Hafiz, ada FB-nya, ada Instagram, ada follower, ada muhibbin Habib Umar bin Hafiz. Kemudian pula Syekh Ali Jum'ah, Habib Ali Zainal Abidin, tetap ada. Untuk apa? Ini syiar. Syiar, faham ini sebagai syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Onta-onta dan kambing-kambing yang dipotong itu bagian dari syiar agama Allah. Apa hubungan onta dan kambing itu syiar? Ketika penyembelihan onta dan kambing saat hari raya kurban, istri, anak dipanggil ramai-ramai menyaksikan supaya orang melihat, oh ternyata orang Islam itu hebat ya. Orang Islam itu ramai kalau bagi-bagi daging kambing ya. Kalau sholat subuh aja yang sunyi ya. Ini syiar. Begitu juga dengan postingan Mas Syahrul Gunawan, maka postingan itu tidak mempertunjukkan terlalu lebay, misalnya sampai semua di, sampai berdoa pun, dulu orang berdoa menghadap Ka'bah, sekarang berdoa membelakangi Ka'bah. Nah, itu terlalu berlebihan. Tapi sekedar bercerita bahwa ini pergi umrah, ini syiar. Kloter pertama keberangkatan umrah setelah haji akan dilaksanakan tanggal sekian. Syiar menunjukkan ekonomi Indonesia baik, menunjukkan bahwa jamaah umrah ramai. Nah ini, jadi ada standar kelayakan, kepantasan. Maka dalil dalam Islam itu sampai 10. Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qawlu sahabi, istihsan, istishab, urf, urf. Standar kepantasan, kelayakan. Ini pantas enggak? Ini layak enggak? Ketika layak, pantas, maka tidak masuk dalam kategori riya. Bahwa dia senantiasa berbisik-bisik dalam hati, memang kerja setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Setan memang sudah datang. Lalu cara kita membalasnya, kita laksanakan niat baik, istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Halau dia, hilangkan itu semua. Mudah-mudahan kita diselamatkan semua dari riya dalam rangka menegakkan agama Allah. Amin. Ya Rabbul Alam. Mohon maaf, Ari. Satu lagi, Ri. Penting, Ri. Ustadz, mohon maaf. Mengenai mazhab tadi, ada kita kebanyakan Syafi'i, ada Hanafi, Hambali. Ketika kita ada di haram misalnya, ada yang duduknya duduk di antara dua sujud, ada yang duduk tahiyat akhir. Kita berpegang teguh bahwa rakaat terakhir itu tahiyat akhir dengan posisi duduk yang agak miring. Tapi banyak juga orang Indonesia yang mengikuti duduknya duduk di antara dua sujud. Ada jamaah yang nanya sama saya gak bisa jawab Ustaz. Nah itu baiknya bagaimana? Apakah kita harus konsisten dengan mazhab kita dengan tata cara seperti itu? Atau kita bisa mengikuti, fleksibel? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ri. Thank you. Udah kejawab kan? Alhamdulillah ya, terima kasih. Kalau sholat itu ada tasyahud awal dan tasyahud akhirnya, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat asar, maka tasyahud awal duduknya iftirash. Iftirash artinya tikar, alas. menjadikan telapak kaki kiri sebagai alas, iftirash, tegak. Pada tasyahud akhir, duduknya tawarruk. Tawarruk diambil dari kata warik. Warik, maaf, maaf, maaf. Warik artinya pantat, menempel ke lantai. Itu maka agak miring. Mazhab Hambali begitu. Tapi pada sholat yang tidak ada tasyahud awalnya, sholat Jumat, sholat Qobliyah, sholat Ba'diyah, tahiyatul masjid, yang tak ada tasyahud awalnya, maka duduk tasyahud akhir itu duduknya tetap iftirash seperti duduk tasyahud awal. Makanya kita lihat di Saudi Arabia, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, mereka tasyahud akhir tapi duduknya seperti duduk kita tasyahud awal. Sedangkan mazhab Syafi'i, sholat apapun namanya, setiap tasyahud akhir, maka duduknya mesti tawarruk, menempel ke bawah. Nah, jelas, ini mazhab Hambali, ini mazhab Syafi'i. Sekarang ada orang Indonesia pergi umrah, duduk tahiyatul masjid, atau qobliyah, atau ba'diyah, tapi duduk tasyahud akhirnya, duduk iftirash. Maka secara fikih, etika fikih keliru. Karena dalam fikih itu mesti sepaket. Kalau mazhab Syafi'i dari awal, mesti Syafi'i juga di ujung. Contoh, kalau dia dari awal itu niatnya di dalam takbiratul ihram, maka sampai salamnya mesti mazhab Syafi'i. Kalau dia campur di dalam itu tidak benar menurut fikih. Tapi sahkah sholatnya? Sholatnya sah. Sama juga seperti orang waktu bismillahnya jahar, sholat subuh, tapi enggak pakai kunut. Itu dia sudah campur dua mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu mazhab Syafi'i. Mestinya setelah rakaat kedua, Allahumma hdina fi man hadait. Tapi sekarang ada beberapa masjid, bismillahnya Syafi'i, tapi kunutnya malah pindah ke Hambali. Secara etika fikih, dia tidak ngerti fikih. Tapi dia udah sholat subuh aja udah alhamdulillah. Gitu. Sholat subuhnya sah. Jadi kalau dalam satu masalah, itu dianjurkan untuk tidak campur-campur mazhab dalam satu masalah. Masalah sholat tadi, dari takbiratul ihram sampai salam, pakai mazhab Syafi'i. Wallahualam. Ya, mudah-mudahan Bang Syahrul aman. Oke, tinggal kita berangkatin aja umrah bareng nih ya, musyawarah ya. Amin. Ya, sebelum kita masuk pertanyaan kertas, ada satu lagi dari Marcella. Silakan Marcella, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Pak Ustadz, saya masih belajar dan banyak mau cari tahu tentang Islam. Jadi mohon maaf kalau pertanyaannya mungkin standar, cuman ini saya penasaran banget dari dulu. Ini masalah poligami. Kalau ibu-ibu di sini pada langsung gitu. Kalau yang saya tahu, yang saya yakini dari dulu, manusia itu kan diciptakan berpasang-pasangan. Lalu Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Nah, ini kalau masalahnya poligami, lalu kalau nikahnya sampai 4 itu sisanya yang misalnya namanya Siti apa Susi apa Santi itu tulang rusuknya dari mana itu Pak Ustadz? Terus sama kalau memang diperbolehkan asalkan bisa adil katanya gitu ya Pak Ustadz. Ini kalau menurut Al-Quran sendiri adil itu tolak ukurnya seperti apa Pak Ustadz? Karena kan kadang-kadang kalau Rasulullah mungkin kita tahu untuk adil pasti bisa, gak mungkin enggak gitu kan. Tapi kalau suami yang manusia biasa kadang istrinya aja setiap kali ngeliat mukanya istighfar gitu kan, banyak-banyak istighfar. Terus dia mau poligami itu gimana caranya Pak Ustadz ngomongnya? Baik. Makasih Pak Ustadz. Pertama, bahwa hadis tentang khuliqatil mar'atu min dila', perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bermakna kiasan. Tulang rusuk melindungi jantung atau jantung melindungi tulang rusuk? Tulang rusuk yang melindungi jantung. Perempuan itu tulang rusuk. Laki-laki itu jantung. Maka perempuan yang melindungi laki-laki. Makanya dalam Quran disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki, menutupi segala cacat, aib dan kekurangannya. Maka tulang rusuk menjadi pelindung bagi laki-laki. Nah, jadi jangan dipahami tekstual lalu sebelum menikah minta surat catatan dokter berapa yang hilang tulang rusuknya. Wah, saya gak mau nikah sama kamu, tulang rusukmu hilang 3, berarti bini kau 3 katanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah monogami 25 tahun. Monogami, istri tunggal. Baru poligami sekitar 10 atau 12 tahun. Mana yang lebih lama dalam kehidupan Nabi? Monogami atau poligami? Nampak jawaban serentak. Monogami. Tiga, ayat tentang turun fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, nikahilah perempuan 2, wa thulasa, nikahilah 3, wa ruba', nikahilah 4. Ayat itu nyuruh nambah atau mengurangi? Mengurangi. Karena dulu orang Makkah istrinya unlimited edition. Maka turun ayat ini untuk menyuruh kurangi. Maka yang saat itu bininya 10, dia pilih-pilih. Setelah fit and proper test, delete 6. Tinggalkan 4. Ayat ini dulu mengurangi, bukan menambah. Yang keempat, bahwa dalam Islam poligami adalah solusi emergency door. Karena ini kalau tidak dibuka pintu sebelah kiri ini, pesawat akan meledak. Nah, makanya ada di satu daerah, seorang pergi kondangan, istri tua, istri muda bisa jalan. Maka orang heran, kenapa? Itu kok bisa gitu? Itu istri mudanya itu yang meminangkannya istri tuanya. Tanya orang, betul ibu minangkan? Iya. Kenapa ibu minangkan? Daripada aku mati, katanya. Ini suamiku ini 300 tenaga kuda ini, kata dia. Ini solusi emergency door. Ada di sebagian orang, ada di sebagian tempat. Dan sekarang banyak orang lebih mau, mas kamu mau selingkuh-selingkuhlah. Yang penting seksnya sehat. Oh, tak bisa begitu. Dalam Islam ada aturan agama yang menjaga keselamatan. Islam itu datang menjaga 5. Hibzul akli, menjaga akal. Jangan pakai sabu-sabu narkoba. Hibzul nafs, menjaga diri. Jangan bunuh diri, haram. Hibzul din, menjaga agama. Jangan kotori akidah. Hibzul mal, menjaga harta. Jangan riba, jangan mencuri, jangan merampok, jangan merampas. Hibzul ard, menjaga kehormatan. Jangan caci maki, olo-olo, ejek. 5, menjaga. Kalau dengan poligami bisa menjaga, lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu, maka ini dia tidak kaku seperti besi, dia seperti karet. Ini yang saya sebutkan ini adalah pertimbangan-pertimbangan bagi yang sudah siap-siap untuk setuju menandatangani materi 6.000. Karena semua laki-laki ini tidak akan bisa menikah tanpa izin istri pertama. Sudah dilindungi oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu-ibu jangan takut, jangan khawatir. La tahab, jangan takut. Wa la tahzan, jangan sedih. Takbir! Pas istri saya lihat, Ustaz. Alhamdulillah ya, aman ya ibu-ibu ya. Aman. Baiklah, berikutnya kami persilakan Ustaz untuk pertanyaan yang dari kertas. Apa yang dimaksud punuk unta? Sebuah hadis yang diutarakan untuk wanita. Punuk unta salah satu sampel contoh. Tapi banyak hadis lain, substansi maknanya adalah, saya sebutkan satu. Ayat Quran bahkan. La yadribna bi arjulihinna, janganlah memukul kaki ke lantai. Dipakai gelang kaki bergemerincing, yadribna bi arjulihinna, dipukulkan kaki ke lantai waktu jalan. Kerincing, kerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Satu. Dua. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Tiga, jangan memakai seperti punuk unta naik ke atas. Dari tiga sampel contoh ini makna substansinya adalah norak. Berlebihan, lebih dari normal, abnormal, supaya diperhatikan orang. Adapun sekedar mengikat rambut, kebetulan rambut dia panjang, maka diikatnya pakai karet gula. Diikatnya. Lalu kemudian ketika dia pakai jilbab, agak menonjol sedikit. Ya gak apa-apa. Tapi sengaja dipakai tinggi ke atas, supaya ketika dia lewat semua, wow. Jadi jangan ditangkap sampelnya, tapi yang diambil adalah substansinya. Karena sekarang banyak orang perempuan tidak seperti punuk onta, tapi noraknya lebih daripada punuk onta. Pahami ini dengan baik. Tentang masalah gemerincing di lantai, tidak ada lagi. Tentang solek jahiliyah, tidak lagi. Tentang punuk onta, tidak. Dia selamat dari tiga kasus contoh, tapi substansi noraknya masih bertahan. Maka hukumnya dia tetap kena. Intinya wajar-wajar saja. Kau diperhatikan orang bukan norakmu, tapi karena prestasimu. Kau diperhatikan orang bukan karena make upmu, tapi karena cahaya bekas wudukmu, karena tahajudmu memancar. Ini kan ingin mencari hati orang supaya suka. Padahal hati orang itu punya Allah. Kalau Allah sudah menanamkan cinta ke dalam hatimu, maka hati-hati hamba itu pun ikut cinta kepada engkau. Oleh sebab itu maka raihlah cinta Allah dengan tahajud. Raihlah cinta Allah dengan baca Quran dan zikir. Bukan dengan yang semu. Bukan dengan yang hilang. Karena kita akan capek melelahkan diri sendiri hanya dengan kepalsuan-kepalsuan. Kenapa dia bercahaya wajahnya? Bekas wudu, Masya Allah. Emang saya tayamum. Artinya kita tetap beramal, berdoa, biarlah orang suka, karena Allah menanamkan suka itu, bukan karena dibuat-buat, karena sesuatu yang dibuat-buat kita akan lelah capek sendiri. Normal saja, apa adanya. Apa boleh seorang anak naik haji, tapi orang tuanya belum pernah pergi haji? Pulang dari sini, kau ambil kain selendang, kau gendong ibumu dari Jakarta jalan kaki ke kota Makkah. Sampai di Makkah kau tawaf 7 putaran, naik ke Bukit Safa, pergi ke Marwah 7 putaran, tahallul. Maka belum dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Oleh sebab itu yang punya uang, senangkanlah hati orang tua. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi. Saya ketemu di grup WhatsApp. Senangkan orang tua. Karena setelah Allah, langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan engkau hanya beribadah kepada Allah. Habis Allah, wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua. Kalau masih hidup dia, senangkan. Tapi saat tidak beruntung, saat sangat sayang pada ibunya, tapi ibunya sudah meninggal dunia, saat datang menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, ummi matat, makku, ibuku, ummi, sudah meninggal dunia. Afa atasaddaku anha, kalau saya bersedekah pahalanya sampai tidak ke almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah wahai Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Idzan ahfiruha. Saat itu juga, saat ngobrol dengan Nabi itu, langsung saat pergi menggali sumur, wakafkan untuk almarhumah ibunya. Sudah meninggal dunia. Maka yang masih hidup, esok hari libur, bawakan makanan kesukaannya, belikan pakaian yang paling indah, tunjukkan kertas. Mama, sudah kami daftarkan ONH. Alhamdulillah. Tapi baru bayar DP 5%. Doakan supaya rezeki kami halal berkah. Saya sudah banyak berjalan, jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup, banyak dirasa. Di balik kesuksesan orang-orang besar itu saya lihat, saya perhatikan. Rupanya di ruang kamarnya ada gambar ibunya. Rupanya saat dia kata sambutan bercerita tentang ibunya. Rata-rata kebesaran orang-orang hebat itu berawal dari doa ibu. Ayah juga. Luar biasa. Ummuka ibumu. Ummuka ibumu. Ummuka ibumu. Saat Nabi ditanya, ayyun nas man ahaqqun nas bihusni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Setelah itu, abuka bapakmu. Oleh sebab itu maka, kalau masih hidup dia senangkan. Bisa memberangkatkan dia haji, Allah akan ganti berpuluh-puluh kali kau akan bisa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah insyaAllah. Ini masih ada satu lagi. Masih ada satu. Tapi menyambung yang dijelaskan Ustaz barusan, ada pertanyaan dari Oke Agustina, bagaimana apakah mendoakan ibu yang sudah meninggal tapi beda agama, dibolehkan atau tidak? Nanti doanya katanya enggak sampai. Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Nabi Ibrahim memohonkan ampun doa untuk bapaknya Azar yang beda agama itu hanya sekedar janji saja, karena dia dulu pernah berjanji. Waktu Ibrahim mengajak Azar, nama bapaknya Azar, hai ayahku Azar, sembahlah Allah. Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, akan kulempar kau pakai batu, wahjurni maliya, tinggalkan aku. Apa kata Ibrahim menjawab? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun engkau kepada Allah. Dia sudah janji, janji adalah hutang. Falamma tabayyana lahu annahu aduwul lillah. Setelah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu musuh Allah, tak beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, dia melepaskan diri, artinya tak dia doakan. Kalau masih hidup boleh didoakan, dalilnya Nabi mendoakan Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah karena mereka tak tahu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, doanya kuserahkan hambamu ini kepada engkau ya Allah. Allah maha kuasa untuk berbuat sesuka hatinya. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi kalau dia masih hidup, jangan pernah berhenti berdoa. Pakai bahasa Indonesia, ya Allah berikan hidayah, bukakan pintu hati supaya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nampaknya udah kartu kuning. Saya baru mu'alaf 3 bulan, alhamdulillah. Antum saudara saya dalam la ilaha illallah. Saudara kandung pun, orang tua kandung pun belum tentu bisa menolong. Tapi saudara saya bisa menolong. Sekarang gak tinggal dengan orang tua karena pastinya gak setuju. Di rumah sholat gak bisa. Ngaji gak bisa. Tinggal di luar ngekos. Apakah ini bisa dibilang durhaka Pak Ustaz? Supaya bisa ngaji, sholat dan lain-lain, saya harus tinggal di luar. Pertanyaan ini sepertinya sedang mengajarkan Abdul Somad dan kita semua betapa kita selama ini tak mensyukuri nikmat bisa ngaji, bisa sholat, tapi enggak ngaji dan enggak sholat. Harus ngekos hanya untuk ngaji dan sholat. Kadang banyak yang kita sangka tak nikmat, padahal kita sudah dapat nikmat besar. Baik, saya jawab. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh pada mereka berdua. Ini dalil engkau boleh ngekos, saudaraku. Karena kalau kau tetap di situ, dia akan paksa. Maka kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh dengan dia. Tapi ayat itu belum cut, belum potong, baca ujungnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau berinteraksi, berbakti kepada mereka. Kontradiktif. Bagaimana mungkin saya sudah tinggalkan rumah, tapi saya tetap silaturahim? Engkau tinggalkan karena niatmu supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji, maka ngekos, tapi silaturahim jangan putus. Mama, papa, apa kabar, sudah makan pagi, sehat. Mau dia balas caci maki, sumpah serapah, anggap itu bagian cara Allah menghapuskan dosa, cara Allah mengangkat derajat, cara Allah melatih hati. Jangan pernah berhenti, tiap pagi, tiap hari, doakan dia. Tapi untuk mempertahankan supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga sampai masanya nanti. Sulitkah bagi Allah? Tak ada yang sulit. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati manusia ini di jari jemari Allah. Di jari jemari kuasa kudrat iradat Allah SWT. Insya'a kalau dia mau dia buat begini, kalau dia mau dia buat begini. Lalu kenapa tidak dia kasih saja hidayah semua Pak Ustaz? Kalau semua dia kasih hidayah, lalu kita dapat apa? Ayyahdiallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, karena SMS-mu, karena share-mu, karena statusmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Pernah Bapak Ibu kawan-kawan lihat onta warna merah? Onta itu kuning, hitam yang jarang-jarang mandi. Kan ada onta merah. Onta merah, onta yang bulunya kemerahan seperti brown, seperti itu mahogani, adalah onta termahal yang unik. Maka orang yang tak dapat, dia dapat. Boleh jadi Ustaz Somad yang ceramah tak dapat itu. Karena Ustaz Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik semua. Orang yang sudah ngaji. Setelah yang sudah hijrah, sudah ngaji, kumpul, barulah datang Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi. Sementara ada yang dia bukan ustaz, tapi dengan merangkul, sering ngajak ngaji, akhirnya dapat hidayah. Maka jangan pernah berhenti, tetap ngekos, tetap sampai Allah bukakan pintu hati hidayahnya. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz, terakhir Ustaz. Baik. Dari Mas Adrian. Moga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya yakin setiap diantara kita tidak ada yang akan memberikan anak-anaknya, istrinya, keluarganya daging babi. Kenapa? Karena babi diharamkan oleh Allah. Tapi tanpa kita sadari, masih banyak diantara diri kita, saya atau mungkin saudara-saudara kita yang masih memberikan keluarganya sesuatu yang mengandung riba. Yang jelas dalam Al-Baqarah 275 Allah menghalalkan jual beli sedangkan mengharamkan riba. Ustaz Abdul Somad yang saya sangat cintai, bagaimana untuk meyakinkan diri kita, keluarga kita dalam era zaman saat seperti ini yang sudah penuh dengan materialisme, kapitalisme, supaya kita bisa selamat khususnya dari hal yang diharamkan oleh Allah tersebut. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang terjebak pada riba? Pertama, kita tidak tahu. Yang tidak tahu, kita kasih tahu. Setelah tahu, maka harus berubah. Mengapa orang terjebak pada riba? Karena kebutuhan ekonomi terdesak. Pilihannya cuma dua, kalau tidak riba, mati. Maka dalam hal ini berlaku hukum darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang sampai daruratnya hilang. Oke, termaafkan. Emergensi. Yang ketiga, terjebak pada riba karena style. Kalau tidak ngutang, tidak dianggap sebagai orang kaya. Akhirnya terjebak pada kehidupan yang selmu dan palsu. Kerja setan, la udillannahum, aku sesatkan mereka. Setelah sesat, wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Kau yang paling cantik, kau yang paling kaya, kau yang paling hebat, kau yang paling-paling. Padahal dia saja yang merasa. Orang lain lihat dia malah jijik. Nah, ini jebakan setan. Lebih bahaya daripada jebakan Batman. Yang keempat, maka Allah Ta'ala menyebutkan beberapa ancaman. Ancaman pertama, alladzina ya'kuluna ar-riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yataqabbathu asyaitanu minal mas, bangkit dari kubur ketika nanti ditiupkan sangkakala seperti orang yang kerasukan setan. Kata orang Jawa kesambet. Begitulah nanti bentuk dia di padang mahsyar. Dua, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulawih, tempatnya api neraka. Sepiring nasi riba disuap berubah menjadi setetes darah haram, masuk ke dalam jantung, merusak otak anak yang hijau yang bersih jadi kotor. Darah dari jantung naik ke otak, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pendosa. Kenapa ubun-ubun? Karena otak depan yang berpikir rusak disebabkan makan riba, makan haram. Tiga, ayyuma lahmin nabata min aramin, dari setetes darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang, urat-urat, kulit. Nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari neraka, kalau tumbuh dari riba haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahannam. Yang keempat, rajulun as'ath akbar, ada orang yang rambutnya kusut berdebu, mengangkat tangan berdoa, ya Rabb, ya Allah, doanya tak dikabulkan. Kenapa doanya tak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makanan haram. Oleh sebab itu Abdullah bin Umar bin Khattab mengorek mulutnya. Dia muntahkan lagi. Ketika ada orang memberi kurma, dia makan. Setelah itu datang orang ngasih tahu, itu tadi yang ngasih ente orangnya begini-begini. Dia muntahkan lagi. Makanya jangan senang dulu kalau ditraktir. Oleh sebab itu maka kita jaga kita, diri kita, keluarga kita dari riba ini, beralih ke bank syariah. Beralih, alihkan tuh tabungan-tabungan bank syariah yang dapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kita kembangkan ekonomi syariah. Wah, kemarin saya baca buku Pak Ustadz, tidak syariahnya bank syariah. Menuju syariah, menuju syariah. Karena kalau langsung ujuk-ujuk ya nggak bisa, berproses. Haramnya khamar aja berproses. Dulu orang musyrik jahiliyah minum khamar sesuka hatinya. Allah tidak langsung haram lah, tapi berproses. La taqrabus shalah, jangan kamu sholat. Wa antum sukara, ketika kamu sedang mabuk, nggak boleh sholat waktu mabuk. Artinya apa? Kalau nggak dalam sholat, boleh mabuk. Tapi jangan dipakai sekarang. Ini cerita tentang pengharaman khamar dulu. Jadi kalau mau sholat zuhur jam 12, mabuk jam 9, ya gak apa-apa, mabuk aja. Nah, tolong jangan dipotong. Dulu nih ceritanya, sebelum pengharaman. Setelah umat Islam mulai menjauhkan khamar, karena ketika itu ada sahabat yang mabuk, minum sampai lupa ayat. Sambil mabuk sholat. Wala ana abidum ma'abattum wala antum ma'abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum wala antum ma'abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Nah keturun ayat. La taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Artinya umat Islam sudah mulai menjauhi khamar. Setelah jauh, baru turun ayat kedua. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, qul, katakan, fihima itsmun kabir. Dosanya besar, tapi manfaatnya juga besar. Tetap cerita manfaat, tapi sudah mulai agak-agak jauh. Setelah jauh, baru turun ayat pemungkas yang ketiga. Innamal khamru, khamar, sabu-sabu, narkoba, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Nah, jadi finalnya begitu. Begitu juga tentang proses ini, berdiri bank muamalat, lalu bank-bank konvensional buka cabang divisi syariah, 16 tahun, 15 tahun baru boleh mendirikan sendiri. Beberapa bank, bank daerah, bank Aceh, bank NTB, bank Sumatera Barat, nah ini bank Riau, berubah menjadi bank syariah. Mudah-mudahan semuanya dalam proses, walaupun mungkin kita tidak lagi hidup di atas dunia, tapi anak-anak cucu kita mendapatkan bank syariah ini sehingga murni dari riba, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya sesi tanya jawab sudah berakhir. Sebelum kita masuk ke salat zuhur, ada baiknya kita mendengarkan doa penutup dari Ustaz. Fadhal Ustaz. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana alaika tawakkalna, kepada engkau kami bertawakal ya Allah. Wa ilaika anabna, kepada engkau kami berserah diri ya Allah. Wa ilaikal masir, kepada engkau kami semua akan mati menghadapmu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa silap dan salah kami. Wali ummahatina, ibu yang sudah melahirkan kami 9 bulan 10 hari mengandung kami. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kami menangis di pelukannya. Berapa kali dia sudah ambil wudu akan tahajud juga tidak jadi karena kami menangis sampai pagi. Berapa kali dia tidak jadi mengganti baju hari raya demi kami. Berapa kali dia harus kena panas terik demi sekolah kami. Hari ini saat kami ingin membalas budi baiknya, dia sudah berada di dalam tanah. Tak dapat kami balas selain berdoa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina, anak-anak kami. Dulu di zaman kami kecil godaan ada, tapi di zaman anak-anak kami begitu hebat dan dahsyat. Selamatkan mereka dari narkoba ya Allah, selamatkan mereka dari zina, selamatkan mereka dari pergaulan bebas, selamatkan mereka dari segala perbuatan dosa dan maksiat ya muqallibal qulub. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, hati yang sudah kau satukan dalam iman dan Islam ini, maka jaga hati kami jangan sampai dirusak hanya karena hasad dan dengki ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minal hasadi wal nifaqi wal kibriya, jaga hati kami dari sifat angkuh dan sombong, jaga hati kami dari sifat syirik dan riya, jaga hati kami dari segala yang membuat amal kami hilang sia-sia, tak dapat menjadi bekal saat menghadapmu nanti ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta yang kau titipkan kepada kami sehingga harta itu tidak menjadi istidraj, nampaknya seperti nikmat tapi ternyata di balik itu semua azab. Jadikan harta kami berkah sehingga kami bisa berinfak, berwakaf, bersekolah, menyantuni anak yatim, membayarkan sekolah fakir miskin, mendirikan rumah jompo, menyantuni mereka yang kekurangan ya Allah. Allahumma barik lana fi ahlina wa auladina, berikan berkah pada keluarga kami sehingga dapat kami membimbing sampai saat kami nanti menghadapmu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan yatihi rizquhu min kulli makan, jadikan negeri tempat tinggal kami, negara kesatuan Republik Indonesia, negeri yang aman, damai, bersih dari segala kehancuran, perpecahan, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan kau tutup hati kami, jangan kau tutup umur kami, jangan kau tutup usia kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kami ingin dibangkitkan di padang mahsyar menghadapmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf banyak silap salah kata tak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita akan langsung melaksanakan sholat zuhur. Teman-teman mohon ditemani ustaz kita untuk berada di sholat, dan juga kita ingatkan teman-teman untuk sampah-sampah.